بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب فضائل المدينة باب أطعام المدينة. باب أطم yang ada di kota Madinah. أطعام جمع dari kata-kata أطمون. Maknanya adalah الحصون allati tubna bil hijarah, benteng-benteng yang dibangun dengan batu, namanya benteng-benteng batu. Ada pula yang memaknakan al-atam jama' utum kullu baitin murabba' musattah, setiap rumah bentuknya persegi empat dan ada atap di atasnya. Kullu baitin murabba'in musattah, setiap rumah yang bentuknya persegi empat dan atasnya ada atapnya, ada roofnya. Bab ini menjelaskan tentang kondisi kota Madinah. Di sana dikenal dengan atomnya, banyak benteng-benteng terbuat dari batu, banyak rumah-rumah bentuknya persegi empat, ada lotengnya, atapnya, roofnya. Itu sudah ada semenjak zaman jahiliyah dahulu, ya, sebelum ada suku Aus, suku Khazraj. Setelah suku Aus, suku Khazraj. Barakallahu fikum. Adapun di zaman sekarang ini yang banyak rumahnya, bentuknya persegi empat, khas rumah Timur Tengah. Ya, antum jarang dapat di sana rumah kayak di Indonesia yang ada gentengnya gitu. Kayak piramida. Di sana kebanyakan persegi empat, persegi panjang yang ada atap di atasnya. Barakallahu fikum. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali ibnu Abdillah, al-ma'ruf dengan Ali ibn al-Madini rahimahullah. Ali bin Abdillah bin Ja'far al-Madini rahimahullah, imam Jarawat Ta'dil pada masanya, Ali bin al-Madini. قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب. سفيان yang meriwayatkan dari Ibnu Shihab Az-Zuhri adalah Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, Abu Muhammad Al-Hilali. Sufyan Al-Thawri tidak berjumpa dengan Zuhri, sehingga kalau antum mendapati Sufyan dari Zuhri di Sahih Al-Bukhari, itu Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah. Qala haddathana ibnu Shihab Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri Abu Bakar. Muttafaqun ala jalalatihi, disepakati jalalahnya, kemuliaannya. Artinya diakui keutamaannya oleh kawan dan lawan. Qala akhbarani Urwah wa Urwah ibn Zubair ibn al-Awam. Qala sami'tu Usama radhiyallahu anhu. Aku mendengar Usama wa Usama ibn Zaid ibn al-Harithah. Usama bin Zaid, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, asrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu kali an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam asrafa. Asrafa ay nazara min makanin murtafi'. Melihat sesuatu dari tempat tinggi. Melihat sesuatu dari ketinggian, itu asrafa. Qala asrafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala utumin min atamil Madinah. Suatu kali an-nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melihat sesuatu dari atas satu utum dari atam Madinah. Benteng batu atau rumah persegi empat yang ada sotohnya. Beliau naik ke atas. Dari ketinggian beliau menyaksikan sekitarnya. Hadza huwa syahid, ini hadis menyebut kata-kata utum, jamaknya atom. Itu menjadi sebuah ciri khas kota Madinah. Dahulu banyak benteng-benteng batunya. Rumahnya bentuknya persegi empat yang ada atapnya, lautengnya, roofnya. Wahada waleh. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, hal tarawna ma ara? Apakah kalian sekarang menyaksikan, melihat apa yang sedang saya lihat? Beliau mengatakan, inni la ara mawaqi'al fitani. Sungguh aku sedang melihat tempat jatuhnya fitnah-fitnah. Khilala buyutikum, di sela-sela rumah-rumah kalian. Ka mawaqi'il qatri, seperti tempat jatuhnya air hujan. Taba'ahu Ma'mar wa Sulaiman ibn Kathir an-Zuhri. Sufyan ibn Uyainah dikuatkan mutaba'ah oleh Ma'mar wa Ma'mar bin Rashid Abu Urwah. Juga dikuatkan mutaba'ah oleh Sulaiman ibn Kathir. Semuanya meriwayatkan dari Az-Zuhri. Intaha. Baik, yang dibahas pada kesempatan kali ini tentang masalah Atamul Madinah. Wahada waleh. Adapun terkait dengan isi matan hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan ketika itu beliau sedang melihat tempat jatuhnya fitnah-fitnah di sela-sela rumah-rumah muslimin Madinah seperti tempat jatuhnya hujan. Kata-kata ara ru'yah di sini ada dua ihtimal. Dua kemungkinan. Yang pertama, ar-ru'yah bi makna al-ilm, mengilmui. Sehingga artinya, apa kalian tahu apa yang saya tahu? Sungguh saya sekarang mengetahui tempat jatuhnya fitnah, fitnah di sela-sela rumah kalian seperti tempat jatuhnya air hujan. Ru'yah dimanakan dengan ilmun. Ini tentunya minallah jalla wa'ala ilmu tadi wahyu dari Allah Jalla wa'ala, Rasul memberitahukan kepada para sahabatnya, di kota Madinah akan terjadi fitnah yang begitu besar, yang begitu banyak, yang begitu merata. Makna yang kedua, ihtimal yang kedua, ar-ru'yah di sini ialah ru'yatul ain, melihat dengan pandangan mata, ya, menyaksikan langsung, melihat langsung dengan mata kepala beliau tempat jatuhnya fitnah di sela-sela rumah mereka seperti tempat jatuhnya air hujan. Memandang dengan mata. Maka ini juga barakallahu fikum minallah jalla wa ala. Dari Allah jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang menampakkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemandangan tadi. Pemandangan yang bakal nanti terjadi di kota Madinah. Jatuhnya fitnah yang begitu deras, yang begitu merata. Beliau menyaksikan langsung. Allah yang menampakkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti ketika beliau sedang sholat. Ya, sedang sholat. Ditampakkan kepada beliau al-jannah wan-nar. Melihat surga, melihat buah-buah surga, nikmatnya surga, melihat neraka, ancaman-ancaman neraka. Itu beliau alami dalam sholatnya. Tepatnya ketika saat gerhana. Tahu-tahu beliau maju, seakan-akan mau menangkap sesuatu. Tahu-tahu beliau mundur, seakan-akan menghindari sesuatu. Ketika ditanya, beliau ditampakkan al-jannah dan ditampakkan an-nar. Itu beliau menyaksikan langsung yang bakal dilihat oleh ahlul jannah dalam al-jannah, yang bakal dilihat ahlul nar ketika di neraka nanti. Ini semuanya minallah jalla wa'ala, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Intinya adalah yang beliau ilmui tadi, yang beliau lihat tadi, waqa'a kama 'alima wa ra'a, terjadi di kota Madinah seperti yang beliau ilmui, seperti yang beliau lihat. Maka ini termasuk min alamatin nubuwah, termasuk tanda-tanda kenabian beliau, tanda-tanda kerasulan beliau. Akhbara bima sayakun fawaqa'a kama akhbar. Beliau memberitakan sesuatu yang bakal terjadi sepeninggal beliau, dan terjadi seperti yang beliau beritakan. Kata Al-Hafidh rahimahullah dalam syarahnya, wa qad zahara misdaqu dzalik min qatli Utsman wa halumma jarra wala siyama yaum al-harrah. Dan telah muncul, telah nampak kebenaran yang beliau sampaikan itu dari semenjak terbunuhnya Utsman bin Affan semoga Allah meridainya, dan demikian seterusnya, terutama pada peristiwa Al-Harrah, Yaum Al-Harrah, peristiwa yang sangat masyhur di kota Madinah. 3 hari 3 malam dihalalkan oleh sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab. Pembunuhan di mana-mana, pertumpahan darah di mana-mana ketika itu, Yaum Al-Harrah. Terjadi fitnah-fitnah yang beliau sebutkan tadi, terjadi. Naam. Sehingga termasuk min alamatin nubuwah. Kemudian barakallahu fikum, dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyerupakan jatuhnya fitnah itu seperti jatuhnya air hujan. Inni la'ara mawaqi'al fitan khilala buyutikum kamawaqi'il qatri. Kalau berbikin faedah fil was, al fitan nazalat. Fitnah itu turun. Turun fitnah. Telah jatuh sebuah fitnah. Disifati dengan suqut wa nuzul. Kalau bahasa kita, terjadi fitnah. Tasbih tadi, penyerupaan tadi, menggambarkan al-kafrah wal-umum. Menggambarkan kafratul fitan. Ya, tempat jatuhnya fitnah diumpamakan kaya atau seperti tempat jatuhnya air hujan, menggambarkan kafratuha. Banyaknya fitnah. Sebagaimana banyaknya air hujan. Yang kedua, al-umum. Menggambarkan meratanya fitnah. Fitnahnya merata. Di mana-mana, menimpa siapa saja. Sebagaimana hujan ketika turun merata, menimpa semua tempat yang kena hujan. Wallahul musta'an. Dan yang namanya hujan, kadang turunnya rintik, kadang turunnya sedang, kadang turunnya deras. Wahakadha fitnah, ketika turun, ketika muncul, kadang fitnah yang kecil-kecil, fitnah suhra, kadang agak besar, kadang fitnahnya besar, merata, melanda semua pihak. Ya, al-fitnah tatafawwad, bertingkat-tingkat dari sisi derasnya, banyaknya, meratanya, kecil besarnya. Allahul musta'an. Nah, ini khanafitina azakumullah, beliau sampaikan ketika beliau masih hidup. Bisa dibayangkan ketika beliau telah wafat. Ini terkait dengan kota suci Madinah. Bagaimana kiranya dengan tempat-tempat yang lain, kota-kota yang lain, negara-negara yang lain, selain kota Madinah. Maka, min babi aula, lebih-lebih lagi fitnahnya turun. Fitnahnya telah berjatuhan. Lebih banyak lagi fitnahnya. Ragamnya, modelnya lebih merata lagi, menimpa siapa saja, kapan saja. Wallahul musta'an. Maka hadis ini mengandung makna al-hadar minal fitan, mewaspadai segala bentuk fitnah-fitnah. Juga ada unsur al-khauf minal fitan, kekhawatiran terjatuh dalam fitnah-fitnah. Sehingga bimbingan para ulama terkait dengan masalah fitnah begitu besar, begitu banyak, dikarenakan sisi mara bahaya sebuah fitnah, banyaknya model fitnah, derasnya fitnah, meratanya fitnah, besarnya fitnah. Di antara bimbingan para ulama salafun salih terkait dengan fitan ialah ijtinabuha, meninggalkan, menjauhi fitnah-fitnah tadi. Mereka menggunakan bahasa al-fitanu tujtanabu la tujtalabu. Al-fitan tujtanab la tujtalab. Fitnah-fitnah itu tujtanab, dijauhi, ditinggalkan. La tujtalab, bukan didatangkan, bukan dihadirkan. Barakallahu'alaikum. Terlalu banyak riwayat, hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. syariat meninggalkan fitnah, menjauhi fitnah, jangan menetangi fitnah, jangan tengok-tengok fitnah, ditinggalkan, dijauhi. Barakallahu fikum. Naam, al-fitan tujtanab la tujtalab. Pada lafaz hadis, pada penyebutan kata-kata fitan menggunakan bahasa jamak. Mawaqi'al fitan, bentuknya jamak, menunjukkan kasratuha. Dan tidak disebutkan fitnah apa dengan tambah menta'yin fitnahnya, menggambarkan keragamannya. Fitnah itu banyak, beragam, modelnya banyak, tipenya banyak, jenisnya banyak. Wallahul musta'an. Ala kulli hal, ditinggalkan, dijauhi semua fitnah, ya ikhwan. Rasul mengatakan dalam hadis, Inna sa'ida laman junnibal fitan. Tiga kali beliau mengatakan demikian. Sungguh orang yang sa'id, yang berbahagia, yang dijauhkan dari fitnah. Sungguh orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Ini sa'id, ya kan? Sa'ada. Sehingga beruntung, bersyukur ketika dijauhkan dari semua fitnah. Tersibukkan dengan ilmu, ta'alumul ilm, mengkaji ilmu, mempelajari ilmu, tafaqquhiddin, mengamalkan ilmu, menambah pahala dengan amal saleh. Barakallahu fikum, menyebarkan ilmu, mendakwakan ilmu, dakwah ila Allah, durus, mustamirah, wahagala. Itu sa'adah. Barakallahu fikum. Belum melanjutkan setelah itu. Mani batulia fasabara fawah. Namun barang siapa yang diuji dengan fitnah-fitnah tadi, fasabara, lalu dia bisa tabah, tegar, sabar, istiqomah, tidak goncang dengan fitnah, tidak terpelanting dalam fitnah, tidak terseret dalam arus fitnah, fawaha ay fawa ajaban lahu, sungguh menakjubkan orang tadi. Karena pada umumnya orang yang terbawa gelombang fitnah, diterpa arus fitnah, banyak yang goncang, banyak yang terpental, banyak yang terbawa, banyak yang terseret, enggak istiqamah ketika muncul fitnah. Maka ketika dia diuji dengan fitnah-fitnah tadi dan dia sabar dengan makna tabah, tegar, kokoh, istiqamah, aral haq, fawaha, hebat dia, luar biasa dia. Dan itu dengan mengerjakan asbabnya. Di antara asbabnya, tinggalkan fitnah, jauhi fitnah. Di antara asbabnya, kokoh di atas sunnah dalam semua kondisi. Barakallahu fiikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Intaha. Khulasahnya terkait dengan bab yang kita bahas sekarang dan kitab terkait dengan Fadhil Madinah. Ini hadis, ini bab menjelaskan tentang situasi kota Madinah. Di sana dahulu banyak sekali benteng-benteng dari batu. Terkait dengan bangunan rumahnya, rumahnya murabba' musattah, persegi empat, dan ada sutuhnya, ada loteng di atasnya, sehingga bisa dipakai untuk melihat dari atas. Itu intinya, barakallahu fikum. Namun dikarenakan matan hadis yang berkaitan dengan masalah fitan, maka sedikit diuraikan beberapa hal yang disinggung dalam riwayat terkait dengan masalah fitnah. Dan juga dalam syarahnya, barakallahu fikum, dijelaskan cukup panjang terkait dengan matan hadis yang berbicara masalah fitnah. Barakallahu fikum. Wa hadha wadihun insyaallah ta'ala. Dihafalkan. Pendek ya. Hal tarawna ma ara, inni la ara mawaqi'al fitan khilal buyutikum kama waqi'il qatri. Barakallahu fikum. Wadzakafi, jika dengan bab yang berikutnya cukup panjang hadisnya terkait dengan masalah Dajjal yang tidak bisa masuk ke kota Madinah. Ini perlu dijelaskan lebih panjang, membutuhkan waktu cukup panjang, maka insya akan dikaji pada kesempatan berikutnya insya Allah ta'ala.